Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah. Wa may yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kita panjatkan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas berbagai nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita semua. Nikmat yang tiada akan terbilang dan tiada akan mampu kita untuk menghitungnya satu demi satu, kecuali dengan menyikapi nikmat-nikmat tersebut dengan sikap syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Satu di antara nikmat tersebut, dan ini merupakan satu kebahagiaan yang teramat sangat, kita dipertemukan di dalam majlis ini yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan dari majlis ini. Dan ini adalah merupakan nikmat yang teramat agung. Nikmat yang kita tidak akan bisa untuk mengkalkulasi seberapa besar nikmat yang kita raih ini. Maka bersyukur dan senantiasa bersyukur itu adalah sikap yang dituntunkan di dalam syariat. Manakala mengingat apa yang telah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita semua. Ikhwafiddin a'azakumullah, satu hal yang perlu kita perhatikan pada masa sekarang ini, yaitu yang terkait dengan masalah pendidikan untuk anak-anak kita. Di tengah derasnya arus budaya global, arus budaya global yaitu arus budaya yang tidak mengenal lagi sekat demi sekat, batas demi batas antara satu daerah dengan daerah lain, antara desa dengan kota, tidak ada lagi sekat, tidak ada lagi pembatas. Antara wilayah terpencil dengan wilayah di perkotaan, tidak ada lagi sekat, tidak ada lagi pembatas. Inilah yang disebut dengan arus budaya global, di mana semua orang, baik yang hidup di wilayah terpencil, di pelosok pegunungan, maupun yang hidup di wilayah perkotaan, akses informasi sedemikian mudah. Tidak ada lagi batas sekat yang demikian itu. Maka ketika budaya, arus budaya global ini ada di tengah-tengah kita, upaya untuk mendidik anak-anak kita sedikit ataupun banyak memberikan pengaruh yang sangat kepada pendidikan anak-anak kita. Dulu mungkin orang-orang tua kita, ketika arus globalisasi itu belum nampak atau belum muncul, mungkin orang-orang tua kita mencukupkan diri menjaga anak-anak mereka dengan tidak bergaul dengan orang-orang yang tidak baik. Misalnya tetangganya, anak-anak tetangga ada yang tidak baik, mungkin orang tua kita bisa langsung mengawasi, langsung mencegah anak kita. Nak, kamu jangan bermain dengan fulan, karena fulan ini begini dan begini. Bahasa kita mentahzir. Ya. Jadi tahzir itu pun sebenarnya diterapkan juga untuk pendidikan anak-anak. Ya. Jadi bukan sesuatu yang alergi sebetulnya dengan istilah tahzir. Ya. Karena pendidikan anak pun kalau tidak mengenal syariat tahzir, berbahaya juga. Ya. Jadi jangan alergi dengan istilah tahzir. Kita mengamalkan di dalam keseharian kita. Kamu jangan bergaul dengan fulan-fulan ini. Dia suka merokok dan seterusnya. Kan begitu. Itu namanya tahzir. Begitu. Nah, di dalam situasi seperti itu, orang-orang tua kita dahulu lebih mudah, relatif lebih mudah untuk mengawasi anak-anak. Tetapi pada masa sekarang, arus budaya global itu sulit untuk kita bendung. Ya. Ada sebuah kasus, ini kasus terjadi di keluarga Salafiyin. Anaknya keluaran pondok. Lingkungannya lingkungan pondok. Bergaulnya relatif tidak luas. Artinya bergaul dengan anak-anak Salafiyin. Tetapi ternyata sikap perilakunya sangat mengecewakan. Selidik punya selidik, dia tidak suka bergaul. Relasi dengan teman-temannya hanya sebatas teman-teman di pondok. Tapi ternyata inilah yang dikatakan arus budaya global itu tadi. Walaupun kesehariannya di kamar, walaupun kesehariannya di kamar, orang tua menyangka baik-baik saja. Ternyata apa? Ternyata ada teman lain yang dekat dengan dirinya di kamar tersebut. Apa itu temannya? Hanya sekotak perangkat teknologi yang itu bisa dimasukkan ke saku bajunya. Dari sekotak perangkat teknologi itulah ternyata ia berteman dengan sekian banyak orang melalui dunia maya. Kondisi seperti inilah yang seharusnya diketahui dan disadari oleh orang tua. Jangan kemudian terkecoh, jangan kemudian tidak disadari bahwasannya dari perangkat yang satu itu ternyata anak kita sudah jauh melanglang buana ke berbagai penjuru Dan dari situ pula relasi temannya sudah sekian banyak. Hal yang demikian perlu diungkapkan hanya sekedar untuk memberikan gambaran bahwasannya ketika kita mengetengahkan anak, pendidikan anak-anak kita, gambaran tadi untuk memberikan pelajaran kepada kita bahwasannya mendidik anak di masa sekarang relatif lebih pelik, relatif lebih harus kita tingkatkan kewaspadaannya. Meskipun kita tidak perlu untuk kemudian bersikap over, dalam pengertian over tidak tertuntun secara syariat, sehingga kemudian membatasi secara kaku terhadap tingkah laku, perilaku yang dilakukan oleh anak kita. Dengan bahasa orang kampus, overprotection, melindungi yang berlebihan, sehingga anak pun merasa tertekan. Dan ketika anak mengalami ketertekanan, jiwanya menjadi tidak bisa berkembang, kepribadiannya tidak bisa hidup, sehingga ia sulit untuk menjadi manusia yang sehat secara kejiwaan. Itu pun tidak harus terjadi seperti itu. Maka kita perlu untuk lebih mengacu lagi kepada syariat terkait dengan masalah pendidikan anak itu. Ketika di luar arus globalisasi itu sedemikian hebat, sedemikian kuat, maka pertahanan diri kita, anak kita, harus pula kita bangun. Pertahanan diri tersebut tidak ada lain kecuali kita menyandarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Senantiasa kita bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala melalui amalan-amalan soleh kita. Dari mulai kita rajin untuk senantiasa berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, doa agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, menjadi anak-anak yang bertakwa, taat kepada Allah dan Rasulnya, hingga kepada upaya-upaya kita untuk mengantarkan anak-anak kita di tempat pendidikan-pendidikan yang tidak menyalahi dari apa yang sudah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Satu gambaran tadi, walaupun itu sifatnya merupakan tantangan, tetapi bukan berarti lantas kita tidak bisa melangkah ke arah yang lebih baik. Justru dengan adanya tantangan-tantangan demikian, kita berupaya untuk bisa mewujudkan sistem pendidikan yang lebih baik dari yang pernah kita alami untuk anak-anak kita. Ikhwafidin azakumullah, inilah satu hal yang perlu kita cermati, perlu kita perhatikan baik-baik terkait dengan keadaan pendidikan anak-anak kita. Arus globalisasi itu sendiri terkadang tidak hanya mempengaruhi anak yang kita inginkan ia ditempatkan di sebuah lembaga pendidikan yang sesuai dengan syariat, tetapi arus globalisasi itu sendiri terkadang meruntuhkan keyakinan yang ada pada diri-diri orang tua, melihat begitu dahsyatnya arus globalisasi ini, sehingga kemudian orang tua menjadi goyang melihat masa depan anak-anak mereka. Tidak hanya satu dua yang menjadi korban dari kalangan orang tua di dalam menghadapi gamangnya pendidikan anak-anak sekarang, entah berbagai subhat-subhat yang masuk, dari mulai subhat kalau anak saya masuk pondok nampaknya nanti masa depannya suram, ya nanti kerjanya apa, maisyahnya apa, apalagi masuk pondok tidak ada ijazahnya, padahal dia laki-laki. Kalau laki-laki kan nanti jadi pemimpin keluarga. Lah kalau pemimpin keluarga tidak punya ijazah, terus nanti mau kerja di mana? Dan berbagai macam subhat lainnya masuk. Berbagai macam subhat lainnya masuk. Yang akhirnya orang tua terpengaruh. Yang akhirnya orang tua gamang. Wah, sudah. Untuk masa anak-anak ini, masukkan aja dulu ke sekolah umum. Mulai. Ingat, maka yaitu syaitan itu tidak lantas menjerumuskan orang itu langsung to the point. As-syaitan di dalam menjerumuskan seseorang, seorang hamba Allah subhanahu wa ta'ala, itu bertahap. Ya. Tidak langsung seseorang jatuh kepada perzinahan. Tidak, ada tahapannya. Ya. Tahapannya dia punya HP, kan begitu. Tahapannya dia tertarik dengan lawan jenis. Tahapan berikutnya, lawan jenisnya punya HP atau tidak, kan begitu. Tahapan berikutnya, nomornya didapat atau tidak. Setelah nomor didapat, di SMS. Setelah di SMS, kok kelihatannya menarik, ingin dengar suaranya. Dan seterusnya akhirnya. Waliyadzubillah. Itu maka yudhu syaitan. Begitu juga ketika ingin menjerumuskan seorang hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin pada awalnya, ya sudahlah anak-anak gak apa-apa. Ya, di sekolah umum, toh masih anak-anak. Nanti kalau sudah lulus dari sekolah umum, kita masukkan ke dunia pesantren. Ya, tunggu sampai lulus 6 tahun di sekolah umum. Wah subhanallah, kita tidak menyadari bahwasannya ketika anak-anak di usia 12 tahun, di usia 10, 11, 12 tahun, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan satu perangkat pada diri anak itu, yaitu apa? Sebuah tabiat. Anak memiliki tabiat pada usia-usia tertentu. Di dalam istilah tumbuh kembang anak-anak diistilahkan dengan tugas-tugas perkembangan. Tugas-tugas perkembangan ini bisa kita pelajari secara berdasarkan eksperimental, pengalaman. Ya. Artinya, kalau anak usia 4, 5, 6 tahun, tugas perkembangannya apa? Dia harus sudah bisa, misalnya, meloncat. Nah, itu namanya tugas perkembangan. Ya. Dia, motorik halusnya, gerak tangannya, dia harus sudah bisa membuat bulatan, misalnya menulis. Ya. Pada usia 4-5 tahun itu, anak harus sudah bisa berjalan di atas titian, misalnya. Nah, ketika tugas-tugas perkembangan itu tidak dilalui dengan baik, misalnya seorang guru dari tugas perkembangan itu akan mengetahui anak ini melalui mengalami kelainan atau tidak. Ya. Loh, dia masuk ke TK, pratahfidz. Coba dibuat lingkaran, menulis lingkaran dia kok gak bisa. Lingkaran mestinya melingkar begini, dia gak bisa. Terus aja begini. Loh. Nah, seorang guru yang mengetahui tugas-tugas perkembangan akan melihat anak ini mengalami kelainan. Sehingga apa? Sehingga bisa dideteksi sedini mungkin untuk segera dicarikan solusi untuk penyembuhannya. Nah, maka bagi yang mengerti perkembangan ini, segera, ya. Nah, demikian seterusnya. Nah, pada usia 12, 10, 11, 12, itu pun ada tugas-tugas perkembangannya. Di antaranya apa? Di antaranya tugas perkembangan anak pada usia tersebut, relasi sosialnya lebih luas. Dulu relasi sosialnya mungkin antara ayahnya, ya, abahnya, uminya, ibunya, atau kakek neneknya, adik-adiknya, ya, kakaknya, satu keluarga saja relasinya. Tapi begitu memasuki usia 10, 11, 12 tahun, relasi sosialnya bertambah. Anak yang dulu sehari-harinya di rumah, betah di rumah, setelah usia seperti itu, 10-11 tahun, relasinya bertambah luas. Relasinya sekarang tidak hanya anak itu tinggal di rumah, tapi sudah melangkah keluar rumah. Nah, pada usia seperti itulah Allah memberikan tabiat pada anak. Ya, pada usia-usia seperti itu, pada aglabnya, pada umumnya, yaitu anak-anak mulai memiliki jiwa in-group, yang diistilahkan dengan jiwa in-group. Artinya, kita bisa mempelajari dari sikap, sifat, kepribadian anak tersebut. Pada umumnya anak-anak usia seperti itu, dia memiliki jiwa in-group. Artinya jiwa in-group memiliki kesetiakawanan pada kelompoknya. Ya. Makanya pada anak-anak tersebut, para ahli pendidikan, kalau dia mengelompokkan anak olahraga, olahraganya apa? Olahraganya yang berkelompok, sepak bola, kan begitu. Anak-anak usia seperti itu kan senang mulai. Ya. Tidak olahraganya kemudian olahraga yang sifatnya sendirian. Ya. Tapi olahraga yang memberi apa? Olahraga yang memberikan fasilitas untuk tabiatnya ini yang berkelompok. Misalnya apa? Sepak bola, misalnya lagi olahraga futsal, olahraga apa? Kalau di Jawa itu ada istilah gupak sodor, lapangan bulu tangkis yang digunakan untuk main satu grup kan begitu. Ya. Kemudian anak-anak suka juga dengan mulai ya. Ya intinya yang berkelompok. Ya. Itu masa fase-fase perkembangan seperti itu. Nah, orang tua kadang tidak menyadari kondisi perkembangan anak itu ketika ia sudah tidak apa-apa. Sekarang masuk sekolah umum saja. Nanti kalau sudah lulus, nanti saya masukkan ke pesantren. Ternyata setelah lulus dari sekolah umum, ya, anak bukannya mau dimasukkan ke pondok pesantren, anak mengalami pemberontakan dalam tanda kutip, memberontak kepada orang tuanya, aku gak mau ke pesantren. Loh, kenapa anak bisa berkata demikian? Ternyata dipengaruhi oleh teman-teman in groupnya, teman-teman satu kelompoknya. Dan ini terjadi, ada kasus dari keluarga salafiyin yang seperti ini. Awalnya orang tuanya berhusnudzon, nanti setelah selesai ya, keluar dari ibtidaiyah akan dimasukkan ke pondok pesantren. Ternyata ya, teman-teman in grupnya ini yang mempengaruhi teman-temannya ya, yang karena dari kalangan awam ya, mereka masuk ke sebuah SMP negeri favorit. Ya. Nah, anaknya yang salafiyin ini terus dipengaruhi melalui SMS, dipengaruhi, kamu gak usah masuk pesantren, ayo kita masuk sama-sama, kita semua kelompok kita, jangan jadi pengkhianat, jangan jadi ini dan seterusnya, pengkhianat grup maksudnya, kan setia kawan itu. Akhirnya sang anak gamang, orang tuanya menginginkan masuk setelah lulus sekolah umum ini masuk ke pondok pesantren, sementara dia terus dipengaruhi oleh teman-temannya ini. Nah, orang tua, kita sebagai orang tua kan tidak menyadari kondisi kejiwaan anak yang seperti ini. Yang awalnya ketika 6 tahun sebelumnya, 6 tahun silam, beranggapan nantilah setelah 6 tahun berikutnya saya akan masukkan ke pondok pesantren. Ternyata qadarullah wa masyafa'an, anaknya memiliki pemikiran yang lain, anaknya memiliki jiwa yang lain. Dari mana jiwa lain, pemikiran lain ini dipengaruhi oleh teman-teman kelompoknya. Ini yang kadang kita tidak menyadari karena kita tidak mengetahui, ya, karena keterbatasan pengetahuan kita, ya, kekurangan yang ada pada diri kita, sehingga ketika anak kita sudah berusia 12 tahun, ternyata dia memiliki pendapat sendiri. Pendapat sendiri ini disokong, dipengaruhi oleh teman-temannya yang sama-sama usianya. Kita tidak menyangka dan tidak menduga, ya, anak seperti itu. Akhirnya, walaupun sudah dipaksa-paksa, dites masuk ke pondok, ya lulus tesnya masuk pondok, tapi akhirnya anak ini memberontak dan kabur. Kabur, diajak oleh teman-temannya, disembunyikan oleh teman-temannya. Ini peristiwa terjadi, Mas. Terjadi wakil, terjadi seperti ini, terjadi di keluarga salafiyin. Ini yang terkadang kita sebagai orang tua mengalami shock, artinya mengalami kejutan. Loh, anak saya kok bisa ya seperti itu? Padahal selama ini saya didik, padahal selama ini saya harapkan nanti setelah keluar dari sekolah umum 6 tahun di sekolah umum ini bisa diarahkan. Kelihatannya menurut, tapi ternyata di ujung usia 12 tahunnya berani memberontak. Ini sesuatu yang terkadang kita tidak menyadari. Nah, kita tidak memahami ada tugas perkembangan pada anak usia seperti itu, ya, di mana nilai-nilai in group, ya, terkadang lebih diperhatikan oleh sang anak, ya, daripada pendapat-pendapat, arahan-arahan, bimbingan-bimbingan yang disampaikan oleh orang tuanya sendiri. Ya. Maka, ya, dengan relasi yang semacam ini, relasi yang lebih luas, ya, relasi sosial anak-anak yang kemudian lebih berkembang, nah maka kita perhatikan, ya, pendidikan salafun as-salih, ya, pada usia-usia belasan tahun itu, ya, misalnya seperti Imam Muslim rahimahullah, ya, mulai dia menjalin relasi sosial di luar keluarganya, ya, maka kita perhatikan, ya, pada umumnya para a'immah kita rihlah untuk melakukan thalabul ilm setelah memasuki usia belasan tahun, ya. Ada yang usia 14 tahun kalau tidak salah Imam Muslim rahimahullah, usia 14 tahun rihlah untuk thalabul ilm, ya. Dan para a'immah yang lainnya, ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dilepas oleh keluarganya dari keluarga kakeknya untuk kemudian rihlah thalabul ilm, juga usia-usia yang seperti itu. Kenapa demikian? Karena secara tugas-tugas kepribadian memang usia-usia seperti itu sudah menjalin, merakit relasi-relasi sosial yang lebih luas. Jadi tidak hanya meliputi lingkungan keluarga saja. Nah, disitulah letak bahwasannya keterikatan emosional dengan keluarga dekat, dalam hal ini dengan ayah, ibu, kemudian juga dengan kakek, nenek, kakak, adik, ya, artinya dengan keluarga kecil, itu sudah mulai melebar hubungan sosialnya ke yang lebih luas. Ya. Maka kita perhatikan bahwasannya pendidikan anak pada usia-usia di mana mereka, ya, usia-usia masih awal, ya, cenderung pendidikan itu ditangani dekat dengan keluarga, ya, tidak dilepas untuk melakukan rihlah, ya, menuntut ilmu, tetapi cenderung untuk di didik melalui keluarga. Ini kalau kita mempelajari ya, bagaimana salafun salih mendidik anak-anak mereka. Kenapa demikian? Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah taala menyebutkan bahwasannya, wala syakka ayyuhal ikhwa annal alaqata bainal auladi wa abaihim wasiqatun. Tidak ragu lagi bahwasannya, wahai ikhwah, sesungguhnya keterikatan antara anak-anak dengan ayah-ayah mereka itu adalah merupakan ikatan yang kokoh, ikatan yang kuat, ikatan yang sedemikian kukuh. Qala wa hiya ni'matun minallahi 'alal 'abdil mu'min, dan ini merupakan nikmat, ya, merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala atas hamba seorang mukmin. Dan demikianlah fitrahnya orang tua dengan anak, ya, atau sebaliknya anak kepada orang tuanya. Allah Subhanahu wa taala sendiri sudah menggambarkan tentang ikatan ini, ikatan antara orang tua dengan anak ini. Orang-orang sekarang menyebut dengan ikatan emosional, kedekatan hati orang tua dengan anaknya, sebaliknya anak dengan orang tua, itu sudah harus dibangun, ya, bahkan sebelum anak itu sendiri lahir. Bahkan sebelum anak itu sendiri lahir, ya, banyak dari kalangan, ya, para ahli, ya, para ulama untuk memperhatikan tentang, ya, tentang apa? Tentang kehidupan di dalam janin. Bahkan salafun salih bukan hanya ketika janin itu sudah berkembang, sebelum menikah, ya, sebelum menikah, ya, seseorang hendaknya mencari calon ibunya itu adalah calon ibu yang baik. Kenapa demikian? Karena proses kedepannya, ya, seorang wanita yang akan dipersunting itu akan menjadi seorang ibu yang akan mendidik, mengarahkan, membimbing anak-anak yang lahir dari rahimnya. Dan salafun salih sudah memberikan teladan kepada kita untuk, ya, mencari pasangan hidup itu agar bisa kemudian, ya, mengurusi, mengajari, membimbing anak-anaknya. Nah, demikianlah, ya, sebagaimana digambarkan oleh Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah taala bahwasannya ikatan orang tua dengan anak itu adalah ikatan yang kuat, yang kokoh, yang merupakan sesuatu yang sudah, ya, ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat ke-11, yusikumullahu fi auladikum. Ya. Allah mewasiatkan kepada kalian dalam hal masalah anak-anak kalian. Dan yang namanya wasiat adalah sesuatu yang diperuntukkan bagi sesuatu yang penting atau sesuatu yang diperintahkan yang penting pula. Ya. Untuk sesuatu yang diperintahkan yang penting dan bagi sesuatu yang perkara yang penting pula. Maka dari sini menunjukkan bahwasannya masalah pendidikan, perkembangan anak, orang tua yang benar-benar harus memperhatikannya. Dan demikianlah bahwasannya Allah Subhanahu wa taala memberikan amanat kepada kita, yaitu untuk senantiasa mendidik mereka

bahwasannya ia mengalami kehampaan. Ini waqi' terjadi. Dia mengalami kehampaan terhadap orang tuanya. Apa itu sebabnya? Sejak kecil dia sudah dipisahkan oleh orang tuanya. Sudah dipisahkan dengan orang tuanya. Dia dipondokkan, waktu itu dia pondoknya bukan pondok salafi. Saya sejak kecil, sejak usia SD, sudah berpisah dengan orang tuanya, dipondokkan. Setelah dia dewasa, berkeluarga, ya, ini hanya kasus, ya. Saya mengungkapkan tentang kasus, ya. Meskipun tidak semuanya terjadi seperti itu, tapi ini kasus, sebuah kasus. Ya. Kemudian setelah dia menginjak dewasa, berumah tangga, ada kehampaan yang terjadi pada dirinya. Ketika orang tuanya sakit, tidak ada perasaan di dalam dirinya. Ya. Dorongan yang kuat untuk mendekat ke orang tuanya. Dia bertanya, apakah ini dampak? Apakah ini dampak dari keterpisahan dirinya dengan orang tua semenjak ia masih kecil sekali? Dia bertanya, apakah ini dampak? Ya. Kalau bahasa dia sudah memastikan, mungkinkah ini akibat dari saya berpisah dengan orang tua yang sekian lama? Sejak masa kecil sampai kemudian dewasa, dia mondok terus. Dan waktu itu jauh orang tua dengan dia, sehingga dia merasakan kehampaan. Ketika orang tuanya sakit, ya, di dalam alam pikirannya, ya, ilmu yang dia dapat, seharusnya dia, saya tahu di dalam benak saya ini, ya, seharusnya merawat orang tua, seharusnya berbakti kepada orang tua, ya. Dari ilmu yang saya pelajari, mestinya begitu. Tapi dorongan di dalam batin ini, kok sepertinya hampa. Tidak ada. Disinilah terjadinya kesenjangan antara secara keilmuan kognitif dia tahu apa yang harus dia kerjakan, tetapi dorongan dari dalam diri itu tidak ada. Di antara sebabnya yaitu tadi, ya, tidak adanya faktor, ya, wallahu alam, di antara sebabnya adalah ikatan emosional ini tidak terjalin karena memang sudah berpisah sekian lama. Nah, padahal fitrahnya anak, ya, fitrahnya anak ketika ia dipangku oleh ibunya, ketika ia dipangku oleh ayahnya, fitrahnya anak, dia memiliki sifat daya lekat. Ya, memiliki sifat daya lekat. Ya, yang diistilahkan oleh para ahli, attachment behavior, perilaku lekat. Itu ada. Ya. Dan kita akan menemukan gejala-gejala yang sangat luar biasa ketika misalnya, ya, anak-anak kecil yang sudah dipantikan, panti anak yatim kan biasanya suka ada. Nah, itu mengalami beberapa perkembangan kejiwaan yang sangat berbeda dengan orang tua yang dia, dengan anak-anak yang semasa kecilnya diasuh dalam asuhan orang tua. Nah, syahid daripada apa yang ana ungkapkan ini, ya, dari beberapa catatan-catatan kasus yang ada, ya, menunjukkan bahwasannya ikatan kita dengan anak, ikatan orang tua dengan anak, anak dengan orang tua, memang harus tetap harus dijaga. Dan ini adalah sesuai dengan fitrah, ya, karena Allah subhanahu wa ta'ala memang, ya, mendekatkan antara orang tua dengan anak. Nah, di sini pentingnya, dan kita melihat dari kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran, Ya, sebagaimana tadi disebutkan, Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam memberikan nasihat, menegakkan hujjah di hadapan orang tuanya dengan penuh hikmah, dengan penuh santun, mencoba untuk menyadarkan orang tuanya, mengembalikan akidah tauhid kepada orang tuanya. Dan itu semua menunjukkan ikatan batin yang sangat kuat antara Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam dengan orang tuanya. Ikatan batin ini bisa terjalin dengan baik manakala kita sebagai orang tua semenjak kecil memang sudah mendekat kepada anak-anaknya. Jadi ini satu hal yang perlu sekali kita cermati. Jangan kemudian, anak saya kan sudah dititipkan di lembaga pendidikan anak, kemudian kita sebagai orang tua memasrahkan begitu saja, nengok juga tidak, telepon juga tidak, ya, dan hubungan kontak ya nanti kalau liburan saja, ya, ya. Kebutuhan anak memang dipenuhi, ya, ada kirim SMS anak, ya, hanya dibaca angkanya saja, ya, oh 400.000 kirim saja sudah, ya. Ya, ini yang menyebabkan anak kemudian merasa gersang di dalam batinnya. Kebutuhan secara finansial tidak masalah. Perlu apa? Perlu baju baru, ya. Perlu kitab-kitab, perlu makanan yang enak, semua dipenuhi. Ya. Perlu uang jajan, semua dipenuhi. Ya. Padahal sisi yang lain, anak pun ingin mendapat perhatian dari orang tua. Ada kasus di pondok, anak bermasalah, selidik punya selidik, dia cuma ingin pulang, rindu sama orang tuanya. Kenapa demikian? Karena selama ini ayahnya lama tidak menelponnya, lama tidak menghubunginya. Dia mengalami sesuatu yang hilang pada jiwanya. Kok ayah saya tidak memperhatikan? Kok abah saya tidak ada perhatian terhadap saya? Akhirnya bikin masalah. Yang masalah itu dia ciptakan sendiri. Nah, di sini kadang-kadang akhirnya dari pengasuh pondok kalau tidak cermat menganggap, wah anak mulai, bahasa orang Solo, beling, mulai nakal ini anak. Padahal bukan itu sebetulnya. Ya. Karena ada latar belakangnya, ingin diperhatikan ternyata. Ya. Ingin diperhatikan oleh yang lain. Karena selama ini orang tuanya tidak memperhatikan. Ya. Yaitu tadi ada anggapan di orang tua, kalau sudah dititipkan di lembaga pendidikan salafin sudah beres, orang tua sudah lepas, seakan-akan orang tua sudah lepas tanggung jawab. Padahal tidak demikian, ya. Anak itu tidak semata-mata memerlukan kebutuhan finansialnya dipenuhi, tidak semata-mata itu. Tidak semata-mata ingin baju baru, tidak semata-mata ingin makanan yang dikirim dari orang, dari rumahnya, tidak semata-mata itu. Ada sisi-sisi lain yang itu merupakan nutrisi, ya, vitamin bagi jiwanya. Apa itu? Di antaranya bentuk perhatian dari kita sebagai orang tua. Ya. Ketika kita telpon anak, bagaimana nak, kamu sudah di pondok, enak ya hidup di pondok? Apa abah enak di pondok? Makan di sini bah, ya, satu ikan kembung, ikan apa namanya tadi malam, ikan kembung itu, ikan pude, sude, satu ikan sude, ya, hanya untuk berlima. Oh begitu. Kan sebetulnya anak mengeluh, ingin curhat, ya. Curhat ini yang harus kita tampung dan kita arahkan sebetulnya, ya. Kan anak ingin melampiaskan sesuatu, ketidakpuasan dia ketika ia berada di pondok. dia ingin meluapkan. Tapi kalau ini terus ditumpuk terus di dalam jiwanya, ya, akan terakumulasi, akan kemudian menumpuk terus. Ini akan menjadi sesuatu yang luar biasa, meledak, bisa anak kemana-mana perilakunya. Ya. Nah, ketika ia ingin, ketika orang tuanya menghubungi, dia bisa curhat. Ya. Dalam istilah-istilah ada kanalisasi. Kanalisasi itu saluran. Ya. Air, walaupun lembut, kalau dibendung terus, kemana? Hah? Sungai, airnya dibendung. Akan kemana-mana dia. Sama anak kita juga. Masalahnya menumpuk, terus ditumpuk, ditumpuk, ditumpuk. Akhirnya, perilakunya akan bagaimana? Akan kemana-mana. Akan semakin kacau. Begitu. Ya. Kecuali yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kecuali yang dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, seperti itulah keadaan. Tapi ketika kita rutin menghubungi anak, bagaimana nak? Enak kan di pondok? Enak apa, bah? Di sini makan satu ikan tude. Ini untuk berlima. Oh, begitu. Itu masalah sederhana itu. Insya Allah, nanti abah akan kirim. Ya? Akan kirim ikan yang banyak. Satu anak, lima ikan. Abah ikan. Abah akan kirim ikan teri. Sambil bercanda, tapi memberikan semangat, support. Sebenarnya bukan itunya. Perhatian kita kepada anak itulah sebenarnya yang dibutuhkan oleh anak tersebut. Bapak mau ikan teri. Nah, sebetulnya kan mulai dia senang kan? Mulai menangkap. Ya, gurauan kita, humor kita, mulai dia menangkap. Abah ini, di sini saya makannya begini, abah malah bergurau. Iya, nanti sudah. Ya. Lain kali, insya Allah nanti kalau abah ke sana, iya kan, kita keluar dari pondok, kita jalan-jalan, nanti kamu mau makan di mana? Kan sebetulnya ingin mendapat perhatian-perhatian seperti itu. Ya. Ketika kita mengatakan sesuatu, ya, walaupun itu mungkin bentuknya janji, itu sudah menyegarkan jiwa anak. Ya. Jiwa kepribadian anak itu jadi segar. Iya, karena apa? Karena ternyata kita sebagai orang tua merespon, memberikan perhatian kepada dirinya. Ya. Walaupun perhatian itu mungkin kita candai, ya, tapi itu sudah merupakan satu bentuk nutrisi, satu bentuk vitamin yang menyegarkan bagi dia. Nah, kalau sudah seperti itu, anak besok lusa ada masalah, akan curhat lagi, ya. Dan kita sebagai orang tua jangan bosan untuk menerima curhat anak-anak. Jangan bosan. Daripada anak curhat ke orang lain, yang orang lain ini tentu tidak bisa menyalurkan, memberi solusi, ya, bahkan mungkin memberi solusi yang salah. Lebih baik curhatnya kepada kita, ya. Dengan demikian kita bisa mengetahui karakter pribadi anak kita sendiri. Nah, kalau kita sudah bisa menampung, sudah bisa menjadi kanal, saluran untuk, ya, menyalurkan unek-unek yang ada di dalam batinnya, menyalurkan masalah-masalah yang muncul di dalam dirinya, maka berbahagialah kita, bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita, karena Allah subhanahu wa ta'ala sudah memposisikan kita sebagai orang tua dalam posisi yang tepat. Dan jangan sampai waliyadzubillah jadi orang tua yang kemudian, ya, memposisikan yang salah. Ya. Apalagi di tengah arus globalisasi sekarang. Ya. Ini sudah mulai kelihatan pada masa sekarang ada keluhan-keluhan. Ya, di dalam kehidupan berkeluarga, termasuk diantaranya di kalangan salafiyin. Apa keluhannya? Keluhannya dengan hadirnya benda yang namanya Android. Ya. Dulu sebelum Android ini masuk di kantong saku sang ayah. Ya. Sang ayah pulang kerja, disambut anaknya, dia pun menyambut. Masya Allah. Ya. Bermain-main dengan anaknya. Begitu sekotak perangkat teknologi ini masuk di kantongnya, ya. Sampai di rumah, ya. Anaknya menyambut. Sebentar, ayah ini ada kesibukan sebentar. Ayah mau jawab dulu. Sana dulu ya nak, sana dulu. Anak pun merasa, loh, abah saya berubah sekarang. Besoknya lagi, pulang kerja. Abah datang. Nanan sebentar. Main dulu sana. Abah mau jawab dulu ini WhatsApp. Sekali, dua kali, tiga kali mungkin anak-anak akan bisa memaklumi. Tapi begitu kejadian ini berulang kali, esok anak tidak akan menyambut lagi ayahnya datang. Kenapa? Kalaupun dia sambut, ya, dia mengalami pengalaman yang pahit, diusir ayahnya dalam tanda kutip. Diusir. Artinya peta di dalam rumah sudah berubah dengan hadirnya seperangkat alat teknologi tersebut. Yang dulu sedemikian dekat dengan anak, sekarang dengan seperangkat kotak itu anak di nomor sekiankan. Dengan alasan mau menjawab WhatsApp. Ini hati-hati. Ya. Ini hati-hati. Ya. Ketika anak kita panggil Ahmad. Yaya, Ahmad, Yaya, Ahmad. Loh, kok ini dipanggil enggak menyambut-nyambut? Kalau dipanggil ke sini dong. Hati-hati. Perubahan ini siapa yang merubah dari awal? Anak kita atau diri kita? Perubahan yang terjadi pada anak kita lebih besar disebabkan oleh diri kita. Diri kita sebagai ayah. Dan itu dikatakan oleh Ibnu Al-Qayyim rahimahullah. Di dalam kitab beliau Tuhfatul Maulud bi Ahkamil Maulud yang dikutip oleh Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah taala. Kata Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, wa aktsarul auladi innama jaa fasaduhum min qibalil aba. Ini sudah dikatakan. Ibnu Al-Qayyim rahimahullah ini memang luar biasa. Ahli kejiwaan. Ya, psikolog unggul. Ya. Enggak ada apa-apanya psikolog-psikolog dari barat itu. Enggak ada apa-apanya. Ya. Beliau sampai sudah mengatakan yang seperti ini. Sebelum orang lain berkata tentang masalah, ya, kurang memperhatikan para orang tua terhadap anak, Ibnu Al-Qayyim sudah berbicara lebih awal. Kata beliau, kebanyakan anak-anak yang mereka mengalami kerusakan, ya, itu disebabkan dari sisi sang ayah. Ya seperti tadi contohnya. Iya. Karena apa? Karena ayah sibuk dengan Mr. A-nya itu tadi, Mr. Android. Iya. Sibuk dengan itu sehingga anak di nomor sekiankah. Ya. Dan itu terkadang tidak disadari. Ya, oleh sang ayah tidak disadari. Kalau itu bisa membawa sesuatu yang mafsadat bagi anak tersebut, bahkan bagi diri dan keluarganya, bisa menimbulkan mafsadat. Kenapa demikian? Kata Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, bi'imalihim lahum. Karena kecerobohan dari sang ayah kepada anak-anaknya. Karena kelalaian sang ayah kepada anak-anaknya. Yang namanya ceroboh lalai kan tidak disadari. Tidak sadar kalau itu perbuatan yang keliru, salah. Yang seperti tadi kasusnya. Nah, nanti dulu Abah mau jawab WhatsApp dulu ya. Kesana dulu. Jangan ganggu dulu Abah ya. Tidak sadar ya. Anaknya sudah sekian lama, sekian jam menunggu kedatangan sang ayah pulang dari kerja ya. Jiwanya ini rindu ingin bertemu dengan sang ayah. Bayangannya kalau sang ayah datang nanti akan bermain-main. Akan dia mungkin akan bercerita tentang temannya. Mungkin dia akan bercerita tentang sepatu barunya yang dibelikan oleh uminya. Kan begitu? Bayangannya dia ingin mengungkapkan sekian banyak perasaannya kepada sang ayah. Tiba-tiba ketika sang ayah datang, abahnya datang. Begitu dia menyambutnya, abahnya menepisnya. Ya, akhirnya sang anak bertepuk sebelah tangan. Pernah merasakan bertepuk sebelah tangan? Coba sekarang dipraktikkan. Nggak bunyi. Kecewa hati anak. Iya. Kecewa hati anak. Ya. Sekian jam menyimpan rindu. Begitu ayahnya datang, ia ditepis. Sekian jam dia menanti kedatangan sang ayah. Begitu ayahnya tiba, dia tidak dihiraukan. Ini makanya Ibnul Qayyim rahimahullah menyebutkan ya, kebanyakan anak itu rusak dengan sebab dari perbuatan orang tuanya. Dalam hal ini dari ayahnya sendiri. Ini kita harus mencermati keadaan yang demikian. Ya, ya seperti tadi dengan ada seperangkat. Ya. Dan ini tidak hanya yang jadi korban, tidak hanya anak. Perangkat teknologi ini. Ummahat pun sudah melontarkan protesnya. Yang sebelum ada perangkat ini, ya, jam-jam di rumah adalah jam-jam untuk keluarga, untuk istrinya. Ya. Setelah ada perangkat ini, jam yang semestinya untuk keluarga, untuk istrinya, terkurangi porsinya. Ya. Dan yang lebih dahsyat lagi, ummahatnya juga punya satu perangkat ini. Akhirnya satu rumah, ya, satu rumah duduknya berdampingan, yang satu di kursi satu, yang satu di kursi sana, tidak bercakap-cakap, masing-masing punya percakapan sendiri. Luar biasa, dahsyatnya ini. Ya, kalau satu perangkat ini tidak dikendalikan, luar biasa, memberikan madarat kepada keluarga-keluarga salafiyin. Ya. Nauzubillah, jangan sampai kita dikendalikan oleh satu perangkat ini. Kita yang mengendalikan perangkat ini. Ya. Waktunya di rumah, kalau memang tidak penting sekali, sudah, taruh saja alat ini. Mari kita bercengkrama dengan anak-anak kita. Ya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercengkrama dengan cucu-cucunya. Iya, dinaiki. Kan begitu? Nah, itu adalah upaya-upaya yang sangat luar biasa untuk pendidikan anak kita. Nampaknya itu sepele kita bermain dengan anak-anak. Nampaknya hal yang sepele, anak sudah menggambar rumah gini bagus. Ayah, Abah, lihat. Ini rumah, rumahnya temanku. Nah, sebetulnya kan kita memberikan ucapan, Masya Allah, bagus sekali gambarnya. Cukup. Cukup itu saja sebetulnya. Terus anak ambil lagi gambarnya, lari lagi, menggambar lagi dia. Hanya itu saja komentar yang dia ingin dapatkan. Tapi kadang kita tidak memahami apa yang diinginkan oleh anak. Abah, gambar ini sudah menggambar gini-gini. Ya sudah, gambar lagi sana, gambar lagi yang anak kecewa. Jangankan anak, kita coba diperlakukan seperti itu. Apa yang akan terpatri di dalam hati kita? Sakit kan? Ya. Kecewa kan? Nah, hal-hal seperti ini perlu untuk kita perhatikan. Karena peringatan dari Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ya, terkhusus para aba, ya, para ayah, ya, untuk jangan sampai waliyadzubillah diri-diri kita menjadi sebab rusaknya anak-anak kita. Menjadi sebab rusaknya anak-anak kita. Kenapa rusak? Yaitu tadi, ya, tidak memperhatikan, tidak memberikan perhatian, ya, kepada anak-anak kita, ya. Tidak mengajaknya anak-anak kemudian, marina, ya, bermain, marina kita rekreasi bersama. Rekreasi tidak mesti harus dengan mengeluarkan biaya yang besar, yang mahal, tidak mesti, ya. Cukup satu benang, ya, dengan pancing satu, berapa sih harganya? Ayo nak kita mancing. Mancing di mana ya? Ya di mana sajalah, mumpung ini sungai di sebelah nggak banjir. Ya nggak ada ikannya di situ. Yang terpenting kan bukan masalah dapat ikan atau tidaknya. Yang terpenting itu kita mengajak teman kita, anak kita, ya, supaya lebih dekat dengan kita. Anak kita pun merasa mendapatkan perhatian dari kita sebagai orang tua. Kan sebenarnya yang kita inginkan itu. Bukan masalah dapat ikan atau tidaknya. Kalau masalah dapat ikan, kita beli di pasar ikan yang besar pun bisa kita dapat. Tapi masalahnya ketika kita memancing, kita bisa bertanya kepada anak, kita bisa berbicara dengan anak, ngobrol istilahnya, bercakap-cakap dengan anak, kita bisa menelusuri cara berpikirnya anak kita. Kita bisa mempelajari perilaku, sikap anak kita. Kalau anak kita berbicara tidak santun, kita pun sedini mungkin bisa tahu. Kemudian kita meluruskan agar anak tidak berbicara yang tidak santun. Kita luruskan, nak jangan seperti itu kalau mengucapkan kalimat. Diajari dengan berbahasa yang santun. Kalau ada perilaku tindakan anak kita yang kasar, kita bisa meluruskannya, nak, tidak boleh begitu. Kan sebetulnya itu. Dan itulah peran kita sebagai orang tua, untuk meminimalisir, bahkan menghilangkan sama sekali, ya, perilaku-perilaku yang mafsadat, yang akan menjadikan anak itu kemudian rusak. Nah, peran orang tua, peran kita sebagai ayah, di situ letaknya, posisinya di situ. Jadi bukan masalah memancingnya itu tadi, bukan. Memancing hanya sebagai wasilah, sebagai salah satu wasail, supaya kita bisa berinteraksi, supaya kita bisa lebih dekat dengan anak-anak kita. Dan itu kan bisa lebih murah. Ya, rekreasi, tapi bermanfaat. Kalau ingin yang lebih ini lagi, mungkin anak kita diajak ke kebun, ke pantai, kemana. Tidak mesti dengan biaya mahal. Tetapi tujuan daripada mendekatkan alaqah, ikatan kita, keterkaitan kita, anak dengan kita, atau kita dengan anak, itu bisa tersampaikan, bisa terwujud. Nah, sehingga dengan demikian, ya, kita dengan anak memiliki ikatan yang baik, hubungan yang baik, kedekatan yang baik. Dan inilah yang semestinya kita rintis, kita bangun semenjak kecil, semenjak anak itu kecil. Terus, ya, maka ikhwah fiddin azakumullah, ya, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah sudah mengingatkan kepada kita, ya, bahwasannya kebanyakan dari keadaan anak-anak yang rusak itu adalah akibat dari peran ayah, peran ayah yang tidak maksimal, peran ayah yang tidak maksimal. Dan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang tadi telah tersampaikan, tanggung jawab kita untuk menjaga diri-diri kita, keluarga kita, ya, dari siksa api neraka. Ya. Masalah itu muncul berawal dari hal yang sedikit. Api besar itu berawal dari percikan. Ya, dari percikan yang kemudian membesar. Ya. Air bah banjir berawal dari setitik, dua titik air. Demikian juga kerusakan pada diri anak itu berawal dari sesuatu yang mungkin awalnya kita menganggap remeh. Ya. Seperti apa? Ya tadi, anak datang menyambut, kita meremehkannya. Remeh sekali. Ya. Lama-lama anak menjauh dengan kita. Setelah jauh, jiwanya mengalami kekeringan, kering, ya, gersang. Kemudian ia lari, cari teman, cari pelampiasan. Ya. Teman ini pun tidak bisa mengarahkan, membimbing, mendidik. Ya. Malah justru memberikan warna-warna yang tidak semestinya. Ya, kalau temannya baik. Ya. Kalau teman yang ia dapatkan, teman yang bermasalah, kira-kira anak kita akan bermasalah atau tidak? Waliyadzubillah. Ya. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, banyak orang tua, ya, yang memperhatikan sedemikian besar bisnisnya, tetapi perhatian kepada anak sedikit sekali, bahkan nol, tidak memberikan perhatiannya. Bisnisnya begitu rugi sedikit saja, dia langsung berpikir bagaimana supaya meningkatkan, ya, bisnisnya ini supaya lebih menguntungkan lagi. Ketika melihat semacam itu dalam dunia bisnisnya, tapi ketika anaknya, ya, mengalami masalah, dia tidak peduli. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menggambarkan seperti itu. Bahkan anaknya keluar rumah pun tidak ditanya, nak mau kemana? Tidak ada. Pulang dari rumahnya tidak juga ditanya, nak kamu dari mana? Anaknya keluar bermain tidak ditanya, bermainnya dengan siapa? Temanmu siapa? Tidak ditanya. Berbeda dengan ketika menangan bisnisnya, rugi sedikit, apa sebabnya? Siapa ini yang memasarkan? Siapa pembelinya? Wah, diselidik. Tapi ketika anaknya, ya, seperti itu keadaannya, orang tua tidak ada perhatian. Nah, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah memberikan perumpamaan itu, jangan sampai kemudian karena kesibukan-kesibukan kita, lantas kita luput dari memperhatikan anak-anak kita. Kalau bisnis itu sebuah aset, harta kekayaan yang kita miliki, harta benda yang sedemikian berharga, maka anak kita justru aset yang lebih mahal dari sekedar bisnis yang ada pada diri kita. bisnis, rugi, sudah. Paling kita mau cari lagi untuk kemudian bangun bisnis baru. Tapi kalau anak kita sampai kemudian terjadi sesuatu pada dirinya, waliyadzubillah, itu akan memperberat tanggung jawab kita nanti di akhirat, tidak hanya sekedar di dunia saja. Kalau bisnis hancur, di dunia sudah selesai. Berbeda dengan anak kita hancur, bagaimana pertanggungjawaban kita nanti di akhirat? Akan terbawa terus sampai akhirat. Bagaimana pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah, ini yang harus kita perhatikan. Maka anak itu aset yang sangat luar biasa, melebihi aset bisnis kita, melebihi aset perdagangan kita. Karena kalau anak kita menjadi anak yang soleh, ya, saat kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat diri kita sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, aset yang sudah kita bina, aset yang sudah kita didik, dia akan terus mendoakan kita. Doanya terus mengalir. Permohonan ampunnya yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita sebagai orang tua yang sudah meninggal dunia, terus akan terus mengalir. Ini aset yang terus memberikan keuntungan. Maka kalau kita sedemikian keras, ya, berjibaku istilahnya, mempertahankan aset perdagangan kita, bisnis kita, maka sudah semestinya kita harus lebih keras lagi mempertahankan dan membangun aset kita dalam bentuk anak-anak. Kalau anak-anak ini bisa dikatakan sebagai aset yang akan memberikan keuntungan kepada kita. Maka ikhwah fiddin a'azzakumullah, bila keadaannya seperti ini, maka beruntunglah kita ketika kita memperhatikan penuh perhatian kepada anak-anak kita, sehingga ke depan anak-anak kita menjadi anak-anak yang sehat, baik secara fisik maupun secara non fisik, secara apa, badan maupun secara rohani, sehat, sehat akalnya, sehat jiwanya, sehat hatinya, hatinya hidup, bisa menerima ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengamalkan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan seterusnya, sehat, sehingga dia benar-benar menerima keadaan dirinya dengan iman yang sesempurna mungkin, sehingga bisa mewujudkan ajaran-ajaran agama di dalam kehidupan sehari-harinya, sehingga kemudian anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang alim, berilmu. Ia berbuat, ia beramal di atas ilmu, sebagaimana yang telah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dengan demikian, kita berharap kehidupan kita di dunia maupun di akhirat menjadi kehidupan yang kita cita-citakan, mendapatkan kehidupan yang kita cita-citakan. Niat kita membesarkan anak-anak ini adalah dalam rangka untuk mencari wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena demikianlah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mewasiatkan kepada kita semua terkait dengan masalah anak-anak kita, terkait dengan keadaan anak-anak kita. Maka sempurnakanlah sesempurna mungkin wasiat tersebut dengan upaya untuk melaksanakan, agar wasiat itu benar-benar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kita pun berusaha mempelajari bagaimana mendidik mereka, mentarbiah mereka dengan tarbiah yang telah diajarkan oleh salafun saleh. Mudah-mudahan sedikit pencerahan ini bisa bermanfaat untuk kita, dan apa yang baik kita ambil, kita upayakan untuk bisa kita wujudkan. Dan apabila ada hal-hal yang kurang, ada hal-hal yang memang tidak patut, atau bahkan mungkin sebuah kesalahan, kesalahan-kesalahan ada pada diri saya ketika menyampaikan, mohon segera untuk diluruskan. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bermanfaat. Ini yang bisa ana sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan pada sore hari nanti kita bisa melanjutkan kajian kita terkait dengan masalah tarbiyatul aulad, pendidikan untuk anak-anak kita. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.